Romo Korintus pasal 10. Sampai subuh, kuperapi ala komi mo sabara ante aku. Paloga mo aku mo tesa madoya sake di vivei. Tapi no sabara mami mo komi ante aku. Na susampu mo rara ku mempekiri komi, na simbayo eva kasusa rara ala talamboto. Sabana komi na simbayo eva samba arando, to nagasa pokainguna, Toni popotingi aku ante Kristus. Tapi nakini pu umoraraku, ne komi ra akalan tau, sampe komi mana mempotove Kristus, ante pu umpu uraramu, nasimbai eva ihava, ni akala ule tempong gaul. Sabana nikitaku, eva komi nasadia mantarima, ante nasana rara, tau-tau to naratari jaimu, mempatolele kareba ka komi, to nantesa Yesus danina, da akareba ipo Yesus toni patolele kami ka komi. Komi nasadia mantarima kuasan tanina, ngari toni tarima komi ngari jainu sanagasan wala tala. Pade komi nasadia, mantarima kareban tanina ngari kareba belo, toni tarima komi ngari jai kami bopia. Posabara mo komi ante aku ei, sabana nantuki pembarataku, aku ei da antoto nakurang ngari tau-tau toni reke komi, suro toni liun toto kataun. Nau pa aku da ana tau no tesa, pangginjani ku da aria kakuran. Etu bate-bate na nipopo kita kami ka komi, riaram pengele-ngele bopia. Tempo aku na riari tatongo komi, aku nompatolele kareba belo ka komi, ante da antoto nerapi gaji ngari jai komi. Aku nompakaede koroku, no karaja ante pale kumboto, ala manggeni belo ka komi pura-pura. Tapi no kuya komi nompekiri po via ku etu nasala, tempo aku no mainan tulungi komi, aku ni tanggu to dea to pempara saya, garingatan tanina. Na mala rauli, aku nompakarugi ira, alama mala mantulungi komi. Pada tempo aku rita tongo komi, ane naria to ni paraluku, aku da anompakatomo komi. Sabana to ni paraluku etu, ni pakagana sampai subuh to pempara saya, tona ratang gari provinsi Makedonia. Aku bate-bate na numpa simbuku, ala ne mumpaka tomo komi, mumpekiri katubuku. Pade aku bate-bate na numpa simbuku ivetu. Da aria sambari provinsi Akaya, toma mala membatagi aku motesa, membatoya pokainguku etu. Tesa ku ei na kono, sabana pepatuduki tona konona, gari jai Kristus, na ria-riarantaiku. Nopa saban aku no tesa ibetu, barani pekiri komi, aku da anon potove komi, etu da anakono. Ninjani ala talam botom, aku non potove komi, tapi aku bate-bate na mantuki kabiasaku etu. Aku da amerapi gaji ngari jai komi, ala mumpakalipo tesa taun tanina, to nangoa nanguli, ira no karajana simbayo ante kami. Tau-tau eba etu, aga suro-suro topodaba. Ira topo karaja to na dengona, aga tu moni-moni na jadi suro-suro Kristus. Kakono na, pokaingu ira etu, daanom paka guma kami. Sabana magaunu setamboto, na mala membabari korona, ma jadi eva malaika to na remena. Jadi da asangele tora po guma, ane batua-batua na vou, tu moni-moni ma jadi eva suro-suro, to nantuki dota ala tala. Tapi kau puna, ira kanara balasi, ante pesuku to masipato ante povia ira. Sanggani paku perapi, ne era pekiri komi, aku etau nadoyo. Tapi naupa bara Maria to non pekiri ibetu. Palogamo aku membatoya koro kumboto sakedi, iba samba atau nadoyo. Ante membatoya koro kumboto ei, aku da anotesa nantuki parenta ipue. Tapi iba samba atau nadoyo. Kakonona, na dea mo taun tani na numbatoya koro ira, bupo via to nipo via ante karoso iramboto. Jadi aku vo kana numbatoya koro kusakedi. Nantuki komi, komi mo tau-tau to nanotom puu, tapi komi agano sabara ante tau-tau na doyo. Nanotom mo etu, sabana komi no sabaran puu, ane Maria to pangkeniaka mumpo batua komi, ane ira mumpa kau pumbarambara komi, ane ira mumpa akala komi, ane ira moinggu masombo-sombo rejai komi, atau ane ira membasapa lenje komi. Ante naya mata, aku kana mempangaku ke komi. Kami da nabia moingu ivetu rijai komi. Tapi ane Maria ira to nabia membatoya koro iramboto. Aku vo nabia. Veve aku notesa eva tauna doyo. Ivenomo. Ira tau-tau to Yahudi. Aku vo tau to Yahudi. Ira tau-tau to Israel. Aku vo tau to Israel. Ira muli Abraham. Aku vo muli Abraham. Ira batua Kristus. Pantesa kuei, iba pantesa to gila. Aku batua Kristus, to ne liungga belonggar ira. Aku no karaja, ne liungga tomonggar ira. Aku ni suarakar ara tarunggu, ne liungga oso ngar ira. Aku ni cambu, ne liungga ja anggar ira, pada na dianggani mo aku, dorana mate. Limanggani mo aku ni poron tau to Yahudi, butunggani tolumpulu sa siombela. Tolonggani mo aku ni boban to Roma, ante kayu. Sanggani aku ni rempen tau ante vatu. Tolonggani mo sa kaya bete to ni pesabiku, na tala rarantasi, pada na ria sanggani, aku na lome rarantasi sayo sambengi. Na dianggani mo aku na lumako na kavao. Riaran po lumako ku etu, aku nandasa nombavote uwe nanggabuntu. Aku nandasa nanti ngayo parampo. Aku ni pandasa tau-tau to Yahudi, bo tau-tau da to Yahudi vo. Aku ni pandasa rerangata pada rikarava bain. Aku nandasa rarantasi, pada aku vo ni pandasa tau-tau tu moni-moni nompara saya ipu Yesus. Aku bate-bate nono karajan tomo, sampe na dianggani mo aku da anak kapo na turu, jambingin tua. Aku narotai bo na bai tambolo, pada naoso nanta makan anggoni. Aku naoso naleni bona kura pakea. Padentani nanggari etu pura-pura. Eo-eo aku nakini raraku, nompe kiri pura-pura to dea to pompara saya. Ane Maria nggari tatongo ira to nalente pompara saya na. Aku vo mombarasai kalente na etu. Ane Maria nggari jai ira to nanabu riara silaka. Aku vo masusa raraku, nompe kiri ira. Ane aku nipasu mombatoya koroku. Agina aku membatoya nuapa-nuapa tuan umpakanoto kalenteku. Ala tala umanupuete Yesus, nangginjani aku da anodava. Ia motoratoya samperi kasaya-sayana. Tempo aku ringata damsi, gubernur tuan ipakakuasa magau aretas, numpakau tantara nananggatono bababete ngata itu, ala manjoko aku. Tapi aku niulunjaka riara karanji lauro, garisau mutila labari tembo ngata, bakarisa balikuna. Ante ibetu, aku nakabasakan gari arampale gubernur itu.